yang muntah? Siapa lu yang sombong muntah? Lu? Siapa yang muntah? Makan acar aja muntah lu timun. Eh masih mending daripada makan lu makan ayam. Nama lu ah. Daripada lu makan ayam lu betahaknya jengkol. Biarin aja, yang apa? Penting jengkolnya mirip bapak lu. Kok lu ngomong jengkol nengoknya ke asisten lu? Iya mirip lu masanya. Ayo jangan ngomongin dagangan dong. Sama-sama jengkol kita. Udah deh sekarang ini jangan berantem dulu ini. Daftar dulu namanya siapa namanya? Eh, udah daftar di kelurahan. Apa lo? Eh, enggak mau diatur lo. Eh, lu mau berapa keluarnya nih? Mau lo. Gua terus terang kalau lu macam-macam, gue berak di sini nih. Ya. Ya. Lu mau berobat, mau numpang buang air lo. Udah, gue terus terang banyak lu dukun yang lain cakep-cakep, enggak kayak lu bekuncir. Eh, lu dukun apa banci? Lu jangan banyak senyum lo. Gua bilangin lu jangan banyak senyum. Kenapa? Gigi lu gede-gede kacang lebaran. Ah, lu mau peranakan, biar gede-gede kan susuk. Ah, gondok-gondok susu-susu apa lo? Susu palsu gak ada ujungnya. Nah, daripada lu pakai susuk dia cakep, ah susu kak be lu pake. Udah. Apa? Lu mau berobat atau mau ngapain lo? Berobat sekalian berantem. Ya, lu jangan macam-macam sama dukun sakti. Ini dukun sakti. Bapak di mana dulu? Dalam centong. Loh. Oh, ini dalam... dinamakan santri mandra bokir. Oh, lucu juga ya. Apa lo ngomong? Siapa namanya? Jangan pengen nanya nama. Jangan nanya deh. Gua demen benerannya melu lu. Kenapa enggak demen ya lu kawin dulu aja nanti gua demen. Ngapain gua kawin melu? Pundak lu burik. Eh jangan burik yang pasti nikmatnya. Lu mau celan-celan apa mau berobat sih lu? Ntar kalau gua terusin kagak ada jurusannya nih. Ya lu udah ambil alih atuh. Udah sekarang. Eh gimana dong? Ini enggak punya ngomong sedikit. Nah, kemarin lihat usaha laka-laka oe. Sama-sama cikai. Ngomong-ngomong, wak. Ayah, lu betapanya di centong lu, sekali-sekali di Mandarin, atuh. Lu ngomong apa suara perut ini? Ngay mau lapo. Ngay mau lapo. Lapo tua. Oh, mau buka lapo tua. Lu kadang-kadang bawa suku cadel sih. Ya, oe mau lapo. Lapo. Apa itu lapo? Masih mending bilang lapo, daripada oe bilang lapar. Nggak, biarin. Jadi, oi kemarin tadi lo dikit sih ngomong lo lambat. Ini Pak, Pak Dukun, lo ngambek gitu aja ngambek. Alah, pakai nyelip di sepatu. Udah, diam ah. Jangan narik-narik jenggot gua deh lo. Mending kalau jenggot yang di dagu. manis lo langsung pipitnya 5. Lo langsung pipit lo di kuping. penting kan keluar cairan. Udah. Ayo Pak. Oi, kemarin gak mau banyak omong. Nggak pengen ngomong nih, usaha oi mulai bangkrut. Banyak persaingan, kolega-kolega oi banyak yang pala lari. Usahanya apa? Oh, biasa mengamati editan sil. maksud oi, usaha oi. Ah, biasalah kongsi di bidang dagang tata usaha. Oh, jadi usahanya mau maju? Mau maju. Gimana nih, Mbak? Gimana? Oi udah dorong-dorong, itu tembok sih keras. Lu tolol sih lu, tembok lu kasih roda. Oh iya. Baru lu dorong. Lu pengen maju usaha lu? Persyaratannya lu. Lu bergerak di bidang apa lu usaha? Oh, enggak pernah bergerak usaha we. Tetap. Ya udah lu ngobrol aja lu mancing gue di luar lu. Iya, usaha we ya jual beli lah elektronik. Sekarang usaha lu yang bergerak di daerah mana? Jadi dia mau ditingkatkan. Selama ini kan jual beli elektronik. Elektronik. Selama ini dia jual TV 12 in. Ya. Dia mau ditingkatkan menjadi 14 in. Gampang, lu pakai kaca pembesar aja jadi gede tuh TV. Nggak, ya gimana lah Pak, tolonglah. Persyaratannya apa, Mek? Persyaratannya lu mesti cari akar duku. Tuh. Apa? Akar duku. Kalau bisa dukunya yang sekilo 2.000. Gimana nih kok? Ya udah tuh. Ya udah lu gua kasih. Kalau dapatnya akar duku, akar duku. Diam gua ngomong dulu. Gue siram air beras lo. Udah adat nih dukun. Apa enggak ada akar yang lain cari apa? Ada akar yang lain. Akar kuadrat, akar kutil lo mau. Lo gua kasih jimat. Enggak mau. Tahu jimat? Enggak mau. Biji si Mamat. Maksudnya si Mamat ngumpulin biji duren. Jihrom aja jihrom. Mbah, baca-bacain dulu, Mbah. Mantra-mantra. Lo tiduran aja dulu. Coba tidur. Batal kulinya tuh. Ya. Emang lo mau ngapain tidur aja? Cuman balik doang atau perih, we biasa di spring bed. Ini mau dibacain dulu. Hah? Coba. Lo mau maju nggak usah lo? Iya ya maju dapat. Tidur lo. Ya. Coba buka. Gimana nungging? Kalau lo nungging. Ikuti instruksi. Yang mana muka lo, yang mana pantat lo? Iya. Iya. Udah. Instruksi ya. Mbak ikuti ya. Tiduran. Buka baju. Astagfirullah, ini panumu lo. Biasalah variasi dunia. Ayo. Lu tiduran lu. Tiduran. Gua bacain mantra dulu. Iya lu. Assalamualaikum. Waduh. Ini belum kelar. Ntar dulu tunggu ya. Tamu ya. Ini ada masih ada pasien. Tunggu di luar. Ya dah, assalamualaikum, nah diulang ntar ya. Pak, kalau dilayanin aja, Pak. Udah kalau kita wae tidur dulu di sini. Yuk, tidur. Ya. Tidur. Kan silakan masuk. Ayo masuk. Waalaikumsalam. Babi siapa ini tidur di balai, Pak? Bah. Ya. Eh, siapa tadi yang bilang babi? Wah, orang, Bah. Lu bilang babi? Siapa yang bilang babi? Enggak, lu barusan bilang babi? Iya. Ah, oh, berarti benar istri gua juga bilang gitu. Lu katanya mau tidur, sekarang ngomong lagi. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Hamba datang ke sini ada tujuan nih, Mbah. Iya. Coba daftar dulu. Lu asisten gua kalau lu mau ngomong gituan. Oh, tahu urusan penyakitnya sama gua. Kenal lu ah? Ya saya daftar nama Mbak Juki. Nama Mbak Juki. Ngomong lu jangan deket gua, buat cumi. Emang habis dagang, Mbah. Alamat? Hah? Alamat? Alamat tidak diketahui sampai sekarang. Kata-kata mutiara? Oh. Lu diperlukan. Kata-kata mutiara. Capailah bintang setinggi langit. Kayak anak TK lu. Hobi? Emang lulusan. Hobi? Hobinya? Mm-hmm. Nggak bisa dihitung kalau hobi banyak sekali hamba ini. Salah satunya? Hah? Ngintip orang mandi? Bukan ngintip lagi, orang nggak mandi berdua. Di mana ada ngintip? Di mana ada ngintip? Wah, lu denger aja lu. Di mana ada ngintip? Atau bagi-bagi? Agak kok, bukan ngintip. Oh ya, suara begini tapi manusia. Nih kok juga bininya udah 10 juga masih kedukun aja. Yeah, tidur lo, tidur. Gue lagi kasih ramuan lo, bangun lagi. Ayo, saya langsung aja ngomong sama Mbah. Tujuan datang ke sini? Iya, saya mau minta ini. Ya yang lain tuh orang-orang udah pada kerja. Saya ngelamar kerjaan udah lama. Tapi belum diterima-terima. Maaf, ini bukan personalia, ini dukun. Iya, saya minta jampe-jampe. Oh, minta jampe-jampe. Kalau sudah pada kerja, saya belum. Gimana? Kalau bisa saya ini dah jadiin pengangguran teladan gitu. Mbah, gimana Mbah? Coba Mbah dilihat dulu Mbah. Coba gue lihat muka lu emang. Cakep enggak? Lu kalau gue lihat muka lu emang muka sengsara bener. Iya, namanya gue belum kerja Mbah. Tapi gue tulungin lu pasti besok bakalan dapat kerja. Tuh, pas hari Minggu. Kerja apaan tuh, Mbak? Kerja bakti lu, Merwe. Kalau hari Minggu sih, Bang, gak usah pakai kerja. Gak usah kerja? Iya. Lu mau kerja di kantor apa di apa? Ya kerjanya yang tempat basah katanya. Tempat basah? Gali aja sumur lu. Lah yang kayak di kantor gitu, Mbak. Departemen? Iya. Departemen store lu mau? Nah, boleh dah, Mbak. Jagain baju monyet. Ah, Mbak, jangan yang begitu dong. Saya emang nih Tarzan. Gimana? Lu mau kerja? Mbah, dibikinin jimat aja langsung. Jimatnya? Iya, jimat. Nih, saya baru ada jimat dua ini, tolong sampein. Lu, gua kasih bulu ketek King Kong. Serem banget. Usahain jangan naronya di luar ya. Iya dah. Kenapa, Mbah? Kau ketiup angin terbang. dia punya sifat ngambang itu. Oh. Saya gak lama. Kalau terbangnya ke di bawah hidung lu, ntar ketukar sama kumis. Ya? Ya, saya gak lama-lama karena tamu banyak tuh di depan. Oh iya? Iya. Kok lu ngerti keadaan gua? Iya. Kasih duit dulu dong. Hah? Duit? Bayar dulu. Bayar? Bagaimana sih? Belum kerja aja udah minta duit. Itu udah lo kasih. Waalaikumsalam duitnya dulu. Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kum. Assalamualaikum. Ini? Kum. Assalamualaikum. Kum. Ini siapa ini? Ini begini, Pak. Saya. Ya. Ini kita bertiga. Keamanan, Pak. Keamanan. Ini Hansip. Iya. Ini saya mau minta ini biar jadi ini, Pak. Ini serat.